Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة fid diri bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ahibbah, ma'asyal muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimkumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang malah hingga saat ini masih memberikan berbagai macam kenikmatan yang begitu banyak dan luas, sehingga kita kembali diberikan kesempatan untuk hadir pada kesempatan sore hari ini atau malam hari ini di salah satu masjid dalam rangka untuk menuntut ilmu insyaallah ta'ala. Tayyib, barakallahu fikum. Kita akan melanjutkan sebuah kitab yang berjudul Ad-Durrar al-Bahiyyah, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Syeikh Muhammad Ibn Ali Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang telah lalu, kita telah membaca sebuah bab yang diberi judul dengan Kitab Ad-Dhamanah, kitab hukum-hukum seputar masalah Ad-Dhamanah, jaminan. Dan pada kesempatan malam hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan untuk membaca bab yang berikutnya atau kitab yang berikutnya, yaitu Kitab As-Sulh. Kitab As-Sulh, kitab yang membahas tentang masalah As-Sulh. As-Sulh kalau bahasa kita diartikan di dalam bahasa Indonesia adalah perdamaian. As-sulhu fil lughah bimakna qat'ul munaza'ah. Sulh, apabila ditinjau maknanya secara bahasa, maka artinya adalah qat'ul munaza'ah, menyelesaikan al-munaza'ah, permusuhan, pertikaian. Wa ma'nahu fi syar'i annahu mu'aqadatun yatawassalu biha ila islahi baina mutakhasimain. Mu'aqadah, kesepakatan, yatawassalu biha, yang dengannya tercapai ila islah, sebuah perdamaian, baina mutakhasimain, antara dua pihak yang bermusuhan. Perjanjian yang dengannya tercapai sebuah perdamaian, baina mutakhasimain, antara dua pihak, dua kelompok, dua orang mutakhasimain yang saling bermusuhan, saling bertentangan. Nah, ini makna. Nah, ini maknanya lughatan wa syar'an, secara bahasa dan secara syariat. Dan akad sulh ini adalah di antara akad yang diperbolehkan di dalam syariat. Bahkan di antara akad yang mengandung banyak sekali kebaikan. Di antara akad yang diperbolehkan, ya di sana ada namanya akad akdun nikah, akad pernikahan. Ada akdul bai, ada akad jual apa? Beli. Ada akdul ijarah. Ada akad ya sewa menyewa. Nah, di sini barakallahu fikum ada ashlah. Ada sulh perdamaian. Dan kebaikan yang ditimbulkan dengan sulh ini adalah kebaikan yang banyak, karena dengan sulh ini akan terjalin kembali hubungan antara dua kelompok yang sebelumnya saling bermusuhan. Ya mungkin faedah ini tidak ada pada akad-akad yang lain. Misal barakallahu fikum akdun nikah, akad pernikahan. Ya, ini tidak bisa terjadi antara dua pihak yang saling apa? Bermusuhan. Ya. Karena di antara perkara yang wajib di dalam nikah adalah ya, ridho az-zawjain, ada keridhaan antara dua belah pihak-pihak, ya dua mempelai, antara suami, calon suami dan calon apa? Istri. Maksudnya kata Syekh Fauzan, dia mengatakan wa huwa min akbaril uqudi faidah, dan sulh ini adalah di antara akad yang paling besar apa? Faedahnya, yang paling besar apa? Kebaikannya, yang paling banyak manfaatnya, yang paling besar maslahatnya. Walidzalika hasuna fi isti'malu syai'in al-kadhib idza ja'at al-hajatu ila dzalik. Sehingga ya, diperbolehkan dalam masalah sulh ini syai' min al-kadhib, sesuatu yang berbau kedustaan, idza ja'at al-hajatu ila dzalik, apabila hajat ya membutuhkan hal tersebut. Ini barakallahu fikum di antara yang pada umumnya yang namanya al-kadzib mamnu', al-kadzib muharram, yang namanya dusta apa tidak? Tidak boleh. Berbohong itu tidak boleh. Ya kumul kadzib, fa idal kadziba yahdi ilal fujur, wa idal fujura yahdi ilan nar. Hati-hatilah kalian dengan kedustaan, perbuatan dusta, berbohong. Fa idal kadziba yahdi ilal fujur. Dikarenakan kedustaan itu akan menghantarkan kalian kepada kejelekan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kejelekan keburukan akan menghantarkan kalian kepada neraka. Laki minal mustasna, namun di antara barakallahu fikum kadzib al masmuh yang diperbolehkan adalah kadzib ya sesuatu yang berbau yang mengandung kedustaan, li ajil islah, dengan tujuan memperbaiki hubungan orang yang ya bermusuhan antara A dengan B, ya, mengatakan si C ini kepada si A, ya A ya tadi B titip salam untuk apa kamu, padahal tadi si B tidak nitip salam, ya, si A akan merasa ya dalam hatinya akan berkurang rasa marahnya terhadap si CB. Nah ini barakallahu fikum ya, di antara kedustaan yang diperbolehkan itu fi islah bainan nas, di antara islah ya di antara manusia, di antara kelompok dan pihak-pihak yang sedang bermusuhan. Ikhwan fil din, dan as-sulhu jaizun bil kitab wa sunnati wal ijma', hukumnya sulh itu adalah diperbolehkan. Dalilnya adalah Alkitab, Al-Quran, Sunnah, Sunnah, Wal-Ijma' dan kesepakatan para ulama. Dalilnya banyak. Dari Al-Quran ada beberapa ayat. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jal dalam surat An-Nisa. Ya, Wasulhu khair. Dan sulh itu adalah yang terbaik. Wasulhu khair. Dan sulh itu perdamaian, mendamaikan, itu adalah yang terbaik. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatalu fa aslihu bainahuma. Wa in ta'ifatan, dan jika lo ada dua kelompok minal mu'minin, dari kaum mu'minin, iqtatalu, mereka saling memerangi antara satu dengan yang lain, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah antara dua kelompok tersebut. Dalam ayat yang lain, Allah juga berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. La khaira fi katsir, tidak ada kebaikan, fi katsirin min najwahum, dari banyak perbincangan mereka, illa man amara bi shadaqatin, kecuali orang-orang yang memerintahkan, mengajak untuk bersedekah, au ma'rufin, atau mengerjakan perbuatan yang ma'ruf, au islahin bainan nas, atau mengislahkan, yang mendamaikan antara dua belah pihak. Tapi barakallahu fiik, ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa banyak sekali omongan-omongan itu yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah, tidak ada apa gunanya. Namun ada di sana omongan itu yang bermanfaat. Omongan itu yang berfaedah, omongan yang mengandung kebaikan. Di antara omongan yang mengandung kebaikan adalah seseorang yang mengajak orang lain untuk mengerjakan apa? Sedekah. Orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Melakukan nasihat, mencegah orang yang akan berbuat kejelekan, keburukan. Au islahin bainan nas, atau orang yang ingin mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berseteru, yang sedang bermusuhan, cekcok. Kemudian di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau juga bersabda, as-sulhu jaizun bainal muslimin. Sulh itu hukumnya boleh, bainal muslimin, di antara kaum muslimin, illa sulhan ahalla haraman au harrama halalan, kecuali sulh. Sulh yang bagaimana? Illa sulhan, kecuali sulh yang ahalla haraman, yang menghalalkan perkara yang haram, wa harrama halalan, dan mengharamkan sesuatu yang halal. Hadis ini barakallahu fikum adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di hadis Amr ibn Auf radhiyallahu taala anhu. Dan sulh barakallahu fikum adalah sesuatu yang menjadi sebuah kebutuhan, dikarenakan kesalahpahaman, kemudian ya ketidakserasian, permusuhan, kemudian percekcokan, perbedaan pendapat, sesuatu yang banyak terjadi di tengah-tengah ya umat manusia. Antara suami istri saja, apakah selamanya akan satu pendapat, tidak ada masalah? Jawabannya apa? Tidak. Tidak, barakallahu fikum. Suami istri saja yang cuma satu orang versus apa? Satu orang. Ya. Itu mungkin terjadi sebuah ya cekcok rumah tangga. Perdebatan dalam rumah tangga. Itu baru satu orang hidup lawan berapa satu orang. Dan padahal namanya suami istri, kehidupan 24 jam itu hampir kami bersama, kan? Yang secara logika mereka seharusnya lebih bisa saling apa, memahami antara satu dengan yang lain, karakter masing-masing antara satu dengan yang lain, ya. Kalau bahasa kita mungkin istilahnya selain, ya. yang senang seperti ini, yang tidak disenangi yang seperti. Namun dengan seperti itu masih terjadi yang namanya khilaf, ya, perbedaan, ya, percekcokan dan atau kalimat yang sejenis. Nah, apalagi orang yang tidak sedekat dengan apa suami istri, ya, atau saking dekatnya jadi musuhan. Enggak ya. Saking dekatnya seharusnya tambah apa? Mesra, ya. Tambah sayang, tambah saling mengerti, tambah saling memahami, ya, saling memanjakan antara satu dengan yang lain. Provokator. Baik, barakallahu fikum. Nah, apalagi orang yang tidak punya hubungan, ya, yang tidak punya hubungan sedekat antara suami istri, khilaf itu mungkin saja terjadi. Sehingga sulh ini adalah merupakan sebuah kebutuhan. Sehingga Allah dalam Al-Qur'an mengatakan, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Fa in tanaza'tum fi syai', dan jika kalian berselisih cekcok fi syai', pada sebuah perkara, pada sebuah apa? Perkara. Syai' di sini sesuatu yang bentuknya nakirah, sehingga maknanya apa? Umum. Jika kalian berselisih dalam sebuah perkara apapun itu, farudu ilallah, maka kembalikanlah urusan itu kepada Allah dan kepada Rasul. In kuntum tu'minuna billah, jika kalian beriman kepada Allah, dan itulah yang paling baik. Wa ahsanu ta'wila, dan akibatnya yang paling apa? Baik. Itulah sebaik-baik akibat. Jadi barakallahu fikum, dalam urusan apa saja, dalam urusan apa saja, baik itu dalam urusan diniyah yang berkaitan dengan agama, atau urusan dalam masalah duniawiyah, dalam perkara sifatnya apa? Duniawi, maka dikembalikan kepada mana? Al-Quran dan apa? Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak membedakan. Kembali kepada Al-Quran dan sunnah kalau itu perkara apa? Agama. Tapi kalau perkara dunia, tidak kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Tidak, barakallahu fikum. Fa in tanaza'tum fi syai', jikalau kalian berselisih dalam sebuah perkara, agama ataupun dunia, bisnis, jual beli, ataupun apa urusannya, maka kembalikanlah dan cari jawabannya dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terbaik. Wa ahsanu ta'wila, dan akibat yang paling baik. Akibat yang paling baik adalah ketika seseorang na'am berselisih, mencari solusinya dari apa? Al-Quran dan juga hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jika lo tidak bisa mencari sendiri, maka apa? Meminta bantuan kepada orang lain yang dapat membantu dia untuk memberikan penjelasan sebuah solusi permasalahan yang bersumber dari apa? Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi kalau ada masalah apa-apa, kembalikan kepada Al-Quran, selesaikan dengan Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Tapi kalau fitin rahimani wa rahimakumullah, sulh sendiri ini ada beberapa macam. Sulh, ya, perdamaian itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah as-sulhu bainal muslimina wa ahli al-harb. Sulh atau perdamaian antara kaum muslimin dengan kafir harbi. Dengan kafir harbi. Yang kedua adalah sulhun baina ahli adli wa ahli baghi minal muslimin. Sulh antara ahlul adl, orang yang adil. Wa ahlil baghi, dan ahlul baghi orang yang zalim, minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Yang ketiga, sulhun bainaz zawjain idza khifa bainahuma shiqaq, sulh antara suami istri. Yang keempat, sulh, perdamaian, baina mutakhasimain, antara dua orang yang berselisih, fi ghairil mal, pada urusan selain harta. Kemudian yang kelima, islahun baina mutakhasimaini fil amwal, sulh, perdamaian antara dua orang yang atau dua pihak yang berselisih fil amwal, fil amwal, dalam urusan harta. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahu ta'ala. Jadi sulh itu ada beberapa macam, ya. Perdamaian itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah perdamaian antara kaum muslimin dengan kafir harbi yang sedang terlibat peperangan dengan kaum muslimin, dilakukanlah sulh, ya, perjanjian apa, damai, ya. Atau disebut dengan apa, gencatan senjata, ya. Kemudian sulh baina ahlil adli wa ahlil baghi, antara orang yang adil dengan orang yang zalim. Sulh antara suami istri. Kemudian yang keempat, sulh antara dua pihak yang berselisih dalam urusan selain harta. Dan yang kelima, barakallahu fikum, adalah sulh antara dua pihak yang berselisih karena urusan harta. Nabi Khalifuddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam sulh, ya, tentunya ada pihak ketiga selain orang yang terlibat dalam pertikaian, selain yang terlibat dalam permusuhan. Ini yang disebut dengan al-muslih, yang memperbaiki apa, hubungan, yang melakukan, ya, perdamaian, upaya perdamaian. Dan di sana barakallahu fikum, ada kriteria orang yang berhak untuk diajak melakukan apa, sulh. Ya, siapakah pihak ketiga yang akan diajak dalam rangka untuk melakukan apa, perdamaian. Nah, di antara kriteria orang yang patut untuk dijadikan sebagai orang yang membantu untuk mendamaikan adalah an yakuna 'aliman bil waqa'i, seseorang yang mengetahui tentang waqa'i, tentang kejadian yang sebenarnya. Arifan bil wajib, mengetahui apa yang seharusnya dilakukan. Qasidan lil adli, harus adil. Harus adil. Taib. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga seorang yang muslih ini harus betul-betul memahami tentang duduk permasalahan yang sebenarnya. Harus memahami apa yang terjadi sebenarnya. dalam berbagai macam sulh yang tadi telah kita sebutkan. Misal dalam masalah ya berkaitan dengan masalah harta misalnya. Nah, ketika orang yang diajak untuk melakukan sulh, maka dia harus memahami tentang duduk permasalahan, mendengarkan ya kronologi dari kedua orang yang sedang berselisih. Yakni barakallahu fikum tidak menerima satu informasi saja dan menutup informasi dari pihak yang lain. Tapi dua-duanya didengarkan, dianalisis, difahami ya dengan seksama. Kemudian yang kedua, arifan bil wajib. Dia harus mengetahui apa yang harus dilakukan. Sehingga barakallahu fikum otomatis dia adalah orang yang memiliki ilmu. Dia bisa memutuskan seharusnya seperti ini, yang tidak seharusnya seperti ini, yang harus dilakukan seperti ini, yang tidak boleh dilakukan harus seperti ini. Jadi barakallahu fikum, orang yang diajak untuk dijadikan penengah dalam sulh adalah orang yang memiliki ilmu. Arifan bil wajib, aliman bil wajib. Dan yang ketiga barakallahu fikum adalah qasidan lil adli. Orang yang memiliki maksud dan memiliki tujuan yang adil. Yakni tidak memiliki tendensi pada salah satu pihak yang sedang atau akan melakukan apa? Sulh. Ya, jadi orangnya harus apa? Netral, adil. Tidak condong apa? Tidak condong ke salah satu dari dua pihak yang sedang berseteru. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Wa darajatul muslih bainan nas afdal min darajatis shaimi alqaim. Dan keutamaan atau derajat orang yang muslih, orang yang apa? Mendamaikan itu lebih afdal, lebih utama min darajatis shaimil qaim, daripada derajat atau dibandingkan dengan derajat orang yang berpuasa, orang yang melaksanakan qiyamu al-lail. Yani barakallahu fikum muslih. Orang yang mendamaikan memiliki keutamaan. Bahkan keutamaannya itu lebih besar dibandingkan jika dibandingkan dengan keutamaan orang yang berpuasa dan melaksanakan qiyamu al-lail. Tapi bukan berarti menggembosi orang yang puasa, menggembosi orang yang apa? Melaksanakan qiyamu al-lail. Sudah tidak muslih, tidak puasa, tidak qiyamu al-lail. Ya orang nganang-nganang, orang ulik, ini juga orang ulis. Ya bagus kalau dia sudah qaim, shaim, muslih. Sudah dia rajin sholat, rajin puasa, dia juga apa? Mendamaikan dua pihak yang berseteru. Tapi kalau dibandingkan secara dzatiyah, ya, al-a'mal tatafawat, yang namanya amalan itu keutamanya berbeda-beda antara satu dengan yang lain, tanpa merendahkan amal ibadah yang lain. Namun kalau dilihat dan ditimbang, maka as-sulh ya, melakukan atau mendamaikan apa? Usaha untuk mendamaikan, dan orang yang mendamaikan ini lebih besar keutamaan dibandingkan orang yang melaksanakan puasa dan orang yang melaksanakan apa? Salat malam. Kenapa barakallahu fikum? Kenapa? Karena orang yang melaksanakan sholat, orang yang melaksanakan puasa, maka ini kebaikannya akan kembali kepada diri sendiri. Adapun al-muslih, barakallahu fikum, orang yang mendamaikan, maka kebaikannya adalah untuk orang lain. Yang mendapatkan kebaikan jumlahnya lebih apa? Banyak. Maka pahalanya pun juga apa? Banyak. Pahalanya pun besar. Baik. Nah. Iya. Baik, harus muslim. Karena apa? Pegangan dalam sulh ini adalah apa? Al-Qur'an dan sunnah. Siapa yang berpegang dengan Al-Qur'an dan sunnah kalau bukan muslim? Barakallahu fikum. Nah, dan sulh ini khusus dilakukan dalam hak-hak yang berkaitan dengan makhluk. Ya. Barakallahu fikum, sulh ini khusus dilakukan pada hak-hak yang berkaitan dengan makhluk. Dan tidak bisa dilakukan pada hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nanti dalam sulh kita akan mengetahui dalam sulh itu terkadang diperlukan ada pihak yang apa? Mengalah demi kebaikan apa? Bersama. Dia merelakan sebagian haknya demi sebuah kebaikan bersama. Itu bisa dalam hak yang berkaitan dengan hak manusia. Namun kalau dalam barakallahu fikum hak Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada apa? Sulh. Misalnya apa? Zakat. Misalnya zakat. Kalau zakat fitrah mungkin cuma berapa? 2,5 kilo, 3 kilo setiap jiwa. Ya. Setiap jiwa, setiap orang. Nah, satu rumah cuma 5 orang, cuma 15 kilo. Tapi mungkin seseorang memiliki aset, memiliki apa? Kekayaan, uang. Semakin banyak uangnya yang telah mencapai nisab dan melalui apa? Haul, maka semakin besar. Zakat yang harus dikeluarkan. Nah, ini barakallahu fikum tidak bisa sulh. Tidak bisa kemudian ya negosiasi. Kepada siapa akan negosiasi? Ya misal datang ke ustadznya, datang ke kiainya. Ya. Jalah, ini kan seharusnya saya zakatnya 100 juta. Ya barang 100 juta, sekarang gini aja saya keluarkan 50 juta ya 20 buat jenengan. Gak boleh kemudian yang diajak konsultasi, udah gak apa-apa. Yang penting saya dapat berapa? Mudah-mudahan ada sulh seperti itu. Karena hakillah ini adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada juga sulh dalam masalah apa? Hukum had. Ya, hukum had. Misalnya hukum had adalah potong tangan. Ya sudah, kalau memang sudah terbukti melakukan sebuah kesalahan yang mengharuskan dipotong tangan, maka ya, dipotong di pertentangan. Dan demikian barakallahu fikum. Jadi yang namanya sulh ini adalah hanya berkaitan dengan apa? Hak-hak manusia. Ya, hak-hak manusia. Seperti kemarin ketika kita belajar masalah boman, ya masalah apa? Jaminan. Jaminan itu tidak bisa dilakukan dalam masalah apa? Dalam masalah apa kemarin? Dalam masalah ibadah. Gak bisa orang mengatakan kamu udah usah sholat, saya yang jamin sholatmu. Ya. Kamu udah usah sholat subuh, nanti saya sholat subuh dua kali. Sekali buat saya, sekali buat. Gak bisa dalam masalah boman. Ya. Barakallahu fiik. Begitu juga dalam masalah sulh. Ya, sulh itu hanya ya berlaku di antara manusia. Hak-hak manusia. Tidak bisa dilakukan barakallahu fiikum dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena sulh yang ada di dalam hak Allah adalah melakukannya secara sempurna. Hak Allah tidak ada sulh, tapi harus dilakukan sempurna. Salat 4 rakaat enggak bisa sulh. 4 ya berapa? 4. Enggak bisa sulh jadi 3, enggak bisa sulh jadi ya 2. Enggak bisa, barakallahu fikum. Kalau antar manusia sulh mungkin bisa saja hutang berapa tinggal berapa dengan keribuan ya orang yang memberikan hutang mungkin masih apa bisa, tapi karena hak Allah tidak bisa. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah kita cukupkan dulu sampai di sini. Adapun pembahasan sulh yang dibawakan Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala, insyaallah kita akan lanjutkan atau kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Ilahuna naktafi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam. Wa baraka ala nabiyyina Muhammadin. wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.